Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, panggih malih wonten kalodangan dalu menika. Wonten pengajian kitab Khudz Aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Jubun akidahmu saka Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kang sahih. Wonten kalau dangan dalu niki kita sampun dugi kaca angka sekawan saking kitab menika bab ingkang enggal Anwa Ut-Tauhidi wa Fawaidhu. Jinis tauhid lan manpangate. Jemun sebat wonten mriki limadza arsalallahu rusula. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ngutus para rasul? Al jawabu wangsulan pun arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala ngutus para rasul iku mengkuwigati lidda'wati ila ibadatihi, aja-aja menungso kabeh tumuju marang ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa nafasyirka anhu lan mengkuwigati supados kaum muslimin niku nilarake ninggalake tumindak syirik ingkang alit utawi ingkang gedhe. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, walakot lan temen asna ingsun wis ngutus fi kulli ummatin marang saben-saben umat rasula, salah sewijining rasul. Ani budullaha, supaya para umat iku mau, supaya para menungso iku mau manembah ngibadah marang Allah. Wajitani buttahut, lan dheweke melayu ngadoh soko atahut. Tahut menika maknanipun kullu man ubina min dunillahi wa huwa radin. Sekabai zat, sekabai perkara ingkang dipun ibadai saliyane Allah Subhanahu wa taala menika dipun wastani tauhid. Terus Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi, ngutus para rasul niku mengkuwigati supados para rasul niki ajak-ajak menungso manembah ngibadah namung dumateng Allah. Ajak-ajak manungso ninggalake sekabai tumindak syirik, lagu syirik ingkang rupa pendikan, rupa tindak tanduk utawi sanes-sanesipun lan kesyirikan teman sak niki. Kesyirikan niku saya zaman niku saya melampah, ganti tahun, ganti dino, ganti bulan, ganti zaman. Ingkang dipun wastani kesyirikan niku saya akeh, saya tambah, saya ngrembaka, saya mundhak. Mila umat Islam yang mbakipun kedah wangsul dumateng pitedahipun para rasul supados piyambakipun saged manembah ngibadah dumateng Allah lan ninggalake atahu sesembahan-sesembahan saliyane Allah Subhanahu wa taala lan ninggalake kabeh itu minta syirik. Mboten sinau, mboten ngaji, tangeh lamun awake dhewe ngerteni apa sing diarani ibadah, apa sing diarani syirik. Suratul Nahl menika ayat mapan wonten surat An-Nahl. At-tahutulan kang den arani tahut iku asyaitanu, yaiku setan. Ad-da'i sing aja-aja ila ibadati ghairillah. Setan sing aja-aja menungso supaya manembah ngibadah marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten pepanggihan kala wingi kita sedaya sampun mangerosi bilih menungso dipun cipta dening Allah ku mengkuwigati supados menungso niku ngibadah. Lan kita ugi sampun sinau apa kang den aran ibadah. Ibadah iku ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah. Tembungan kang ngandhut ngemot sekabehi perkara sing ditresnani dening Allah, sekabehi perkara sing diridhai dening Allah, rupa pengendikan munamuni tindak tanduk ingkang lahir utawi ingkang batin. Ini kabeh diarani ibadah. Nyuwun rejeki, donga, pasrah, tawakal, ajrih, salat niku sedanten ibadah kedah namung dipun tindakaken krono ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kita ugi sampun nyinaoni tata carane ngibadah ingkang leres niku pripun? Nggih menika tata cara ibadah ingkang dipun wucalaken, ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku tujuan menungsa dipun cipta. Tujuan para rasul dipun utus ajak-ajak menungsa ngibadah manembah dumateng Allah lan nebihi sedanten tumindak laku syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Allah Subhanahu wa taala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wal anbiya'u lan kang den arani para nabi iku ikhwatun. Iku pinangka sedulur. Wa dinuhum wahidun lan agamane para nabi niku setunggal. Agamane para nabi niku padha, agaminipun para nabi niku sami, agaminipun Islam. Sing benten niku syariat-syariatipun. Wa pasanipun umat nabi jaman rumiyin mboten sami kalih siyamipun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning agaminipun sami, menika agami Islam. Agami ini pun sami, menika agami ingkang ngajak-ajak manembah ibadah namung dumateng Allah, ninggalake pangidahan dumateng sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Al hadis mutafaqun alaihi, hadis menika dipun sarujuki dening para ulama ke sahihanipun. Pitakenan salajengipun ma huwa tauhidur rabbi, apa kang den arani tauhidur rabb utawi tauhid rububiyah. Al jawabu wangsulanipun tauhiduhu nggih menika nunggalake Allah bi af'alihi kanthi tumindake Allah. Allah niku anggadhahi tumindak sing boten saged ditindakake dening makhluk. Kaya dene kal khalqi kados dene nyipten jagat donya lan saisine, menika tumindakipun Allah. Nggih tumindak ingkang namung saged dipun tindakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya mitadosi ingkang saged nyipta jagat lan saisine menika namung Allah. Iku maknanipun tauhidur rabb. Sebab sing saged nindakake nyipta jagat saisine menika namung Allah. Wat tadbir lan murba masesa mubah musi ing jagat. Menika ugi panguwasipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih sing marake gunung lho, sing marake langit kocak, gunung gonjang ganjing, langit kelap-kelap segara kocak, niku sedanten wonten panguwasan Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi mboten enten kaitane kalih Mbah Petro. Nggih. Lindu mboten enten kaitane kalih Sunan Lawu. Tsunami mboten enten kaitane kalih Nyi Roro Kidul. Upama makhluk-makhluk niku wau wonten dheweke niku mung ngutrak, ngutrak ten gunung, ngutrak ten segara, ngutrak ten ngisor lemah. Sing kagungan gunung, segara, langit saisine menika Allah ingkang anggadhahi wewenang murba masesa mu musi ing jagat menika Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekuasaan mengatur seluruh alam raya niku namung Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihi ma lan mindaipun Allah ingkang sanesipun. Antawisipun apa maringi waras nggih. Maringi jodoh nggih. Lajeng nguripke menungso nggih njabut nyawane menungso sing make mati niku namung Allah. Mila para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dirahmati dening Allah. Jaman sakniki nembe pagebluk nggih corona niki awake dhewe wedi kena ning ampun banget-banget nggih, sebab sederek kita ingkang sampun sedo krana wabah corona niki panci nggih pun dipun kersake dening Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya anggadai kewajiban usaha nebih melajar saking wabah kala wau ning ampun wedi nemen nggih, wayahe mati nggih bakal la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan Allah Subhanahu wa taala ora bakal ngrende-ngrende pati nek wis tekan wayahe. Pati niku nek pun kan wayahe sak detik mawon mboten badhe pun tunda, mboten badhe dipun rende dening Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala alhamdu sedanten pangalembono lillahi namung kunjuk wonten ngarsanipun Allah Rabbil alamin, pangeran ingkang murba masesa mubah musi ing jagat. menika wonten suratul Fatihah. Nggih, dados nenten umat Islam nuwun sewu nalika wabah corona niku wong-wong sing kepanjingan penyakit syirik wonten sirahipun niku kangge gesah wabah corona niku wonten sing nindak tumindak sing ora kelebu nalar. Mboten kelebu nalar, mboten kelebu syariat. Allah Ta'ala mboten dawuhake, Kanjeng Nabi mboten dawuhake. Wonten sing gawe gelas niki diparingi uyah gerasa setengah terus ditancepi sate brambang untuk mengusir wabah corona, virus corona. Wonten malih sing gawe sayur lodeh cacah pitu nggih niku saking keluweh gori nggih terong antek pitu niku dicampur dadi siji. Niku nek sak desa wis do kelan sayur lodeh sayur tujuh rupa niku wabahe jarene mlayu. Wonten malih sing pasang duit ten ngarep lawang bit kricik-kricik niku. Niku sedanten tumindak syirik. Sebab para dokter, para mantri mboten nerangake Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi lan para sahabat, para ulama mboten wonten ingkang dawuhake perkawis kala wau. Niki setunggal penyimpangan. Wonten saklebetipun tauhid rububiyah. Kaya-kaya dhewe niku duweni kapitadosan sing iso ngicali wabah niku uyah gerasa kali sate brambang. Menika mboten leres ingkang murba masesa mubah musi ing jagat sing ngatur wabah niku Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh anta rabbus samawati wal ard. Ya Allah, paduka menika pinangka pangeran ingkang anggadai langit lan bumi. Muttafaqun alaihi hadis dipun sarujuki dening para ulama kesahihanin. Dados blok sutamawan blak kotang terus terang menawi wonten menungsa kok ngaku dadi umat Islam, ngaku dadi pendereke Kanjeng Nabi Muhammad, ngaku KTP-ne agamane Islam, ning piyambakipun niku tasih anggadai kapitadosan. Pilih wonten dat sa'liani Allah sing gadai sifat-sifat ketuhanan. Iku dhewe pun tumindak syirik. Wonten sa'liani Allah sing saged ngatur gunung jeblug. Wonten sa'liani Allah sing saged ngatur penyebaran wabah. Wonten sa'liani Allah sing saged gawe tsunami. Niku ateges piyambakipun sampun tumindak syirik mboten pitados dumateng tauhid rububiyah. Pitakna salajengipun mahwa tauhidul ilahi apa to kang den arani tauhidul ilah. Huwa tauhidul ilah iku ifraduhu bil ibadati, menika nunggalake Allah Subhanahu wa taala kanthi ibadah. Maknanipun sedanten pangibadahan sing kala wau pun kita sebataken napa niku donga, napa niku nggih ajri pasrah, tawakal, khauf, roja, inah, dan sakbiturutipun niku pangibadan kalau namun kunjuk di matok Allah mboten parang ditindak ke kanggo sa'liani Allah diwujub ke kanggo sa'liani Allah milane enten wang bele ndas kebu diwujub ke kanggo nyiroro kidul niku miyambipun sampun ambrol tauhidipun tauhid uluhiyah pun rusak. Sebab sing diarani tauhidul ibadah nunggalake Allah kanthi nindake ibadah namung dumateng Allah. Tok. Mboten parang ibadah dumateng saliyane Allah. Nggih. Sebab mbleh niku kelebu setunggal pengibadahan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kandakno Muhammad tenane salatku, tenane anggonku mbleh, tenane uripku lan matiku tak pasrahke kabeh kanggo Allah Subhanahu wa taala. Dados nek enten wong nindake ibadah diwujub ke kanggo liyane Allah piyambake pun sampun tumindak syirik. Napa niku ibadah kadoa kaya dene donga. Donga namung dhumateng Allah. Nyuwun pengayoman namung dhumateng Allah. Ora kok enten wabah malah njaluk selamat karo wali sing pun mati niku mboten leres. Mila Allah ngendika wonten surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dhumateng paduka ya Allah kula ibadah. Namun dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Sapa wonge njaluk pengayoman marang liyane Allah Subhanahu wa taala nggih piyambakipun sampun rusak tauhid uluhiyahipun. Kadua kaya dene donga wa dzabhilan belah wa nadri lan nadar Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, wa ilahukum ilahun wahid, lan pangeranmu iku pangeran maha tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tunggal, boten peputra, boten diputra. La ilaha illa huwa, boten wonten pangeran ingkang berhak dipun ibadahi kejawi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Nggih menika pangeran ingkang maha welas, pangeran ingkang maha asih. Suratul Baqarah menika ayat mapan wonten surat Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, falyakun. Niki cariyosipun Kanjeng Nabi nalika ngutus sahabatipun ingkang asmanipun Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niki sahabat Nabi asalipun saking negari Yaman. Nalika sampun mlebet Islam, nalika sampun mlebu agama Islam, Mu'adz bin Jabal niku didhawuhi Kanjeng Nabi, Mu'adz, kowe ra asalmu saka negara Yaman. Mula saiki kowe tak utus mulia bali nang negaramu. Aja-aja kaum sing mapan ana Yaman iku diajak supaya mlebu agama Islam. Ngoten niku. Para ulama paring dawuh ingkang sae niku, para kiai, para ustad niku menawi sampun nyandri nggih, mondok ten papan-papan ingkang tebih, menika prayoginipun piyambakipun kondur ten desane. Dakwah ten desa. Aja-aja tonggo teparo mitra pitepangan sanak sederek ingkang tasih tumindak syirik, ingkang tasih tumindak kemaksiatan dipun ajak supaya dheweke nunggalake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Kanjeng Nabi ngutus Mu'adz bin Jabal asalipun saking Yaman, diutus supaya bali nang Yaman. Nek enten wong Klaten nyantri mondok ya sinau agama Islam wonten luar negeri, niku sing apik ya sesuk mulih nyang Klaten meneh. Nggih, dakwah aja masyarakat Klaten. Supados masyarakat niku saya kathah sing mangerteni ajaran tauhid, saya kathah mudeng pundi tindak laku syirik lan dipun tinggalake. Mu'adz bin Jabal nalika ajeng mangkat dakwah ten Yaman, diparingi weling dening Kanjeng Nabi, diparingi wasiat. Nabi welingipun dados pundi? Falyakun awlu ma tad'uuhum ilaihi. Mu'adz bin Jabal, sesuk nek semongso-mongso kowe dakwah nyang desamu, nyang negara Yaman kono, sing perkara sepisan sing kudu to ajarake marang menungso iku syahadata alla ilaha illallah. Iku perkara syahadat la ilaha illallah. Mboten diajari salat riyin, mboten diajari zikir riyin, mboten diajari siam, mboten diajari beleh riyin. Nggih, ning dakwah sing pisanan dipun suwun dening Kanjeng Nabi supados diaturake niku dakwah tauhid. Supaya umat Islam ngerti nek wis mlebu Islam ngibadah menembah namung dumateng Allah, ninggalake pangibadah dumateng sakliyane Allah. Napa niku rupa patung, rupa jimat, nggih, wit-wit sing wingit sing anger. Napa niku rupa jin? Napa niku lelembung bau reksa? Napa wali-wali sing pun mati? Nggih, kuburan-kuburan. Mboten parang ibadah kalih barang-barang sakliyane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatil Bukhari, wonten riwayat sahih Bukhari, Kanjeng Nabi meling dumateng Mu'adz bin Jabal ila an yuwahidullah, sing pisanan to ajarke marang menungso supaya para menungso iku nunggalake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih menika nunggal Allah kanthi nindake ibadah namung kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pitakenan sa'ala jengipun, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi, apa ta kang den arani tauhid asma' wa sifat. Mila nalika kita sampun maos kitab niki, kita sedaya mangertosi bilih tauhid niku wonten tiga sepindah dipun arani tauhid rububiyah. Nggih, mitadosi bilih Allah sing nyipta jagat lan sak isine maringi rejeki, nggih, maringi pati, waras lan sak piturutipun. Engkang angka kalih dipun mastani tauhid al-uluhiyah, bilih kita sedaya namung manembah ngibadah namung dumateng Allah, engkang angka tiga dipun wastani tauhid asma was sifat. Napa niku tauhid asma was sifat? Ibun sebatakan dening Syekh Muhammad Jamil Zainu, huwa tauhid asma was sifat iku isbatu netepake ma wasafallahu bihi nafsahu. Sifat-sifat ingkang sampun Allah sebatakan kagem piyambakipun. Hi kitabihi ingkang dipun sebat wonten kitab Al-Qur'an. Awasafahu rasuluhu utawi sifatipun Allah ingkang dipun sebat dening rasulipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihati wonten salebetipun hadis-hadis ingkang sahih alal haqiqati jumbuh kali hakikatipun. Nalika Allah nyebut piyambakipun gadai sifat maha mirsani, nggih kita sedaya ugi kedah mitadosi bilih Allah niku maha mirsani sedanten perkawis ingkang kedadosan ten ngalam donya. Bila ta'wilin kanthi boten nindakake ta'wil wala tafwidin lan boten nindakake tafwid wala tamtsilin boten nindakake tamtsil wala ta'til. Lan boten nindakake ta'til. Dados cekak aosipun tauhid asma wa sifat niki awake dhewe manut dumateng Allah, manut dumateng Nabi nalika Allah nyebut setunggal sifat. Kita percaya mitadosi nalika Nabi nyebataken Allah duwe sifat welas lan asih, kita percaya nalika Allah Subhanahu wa taala nyebut Allah niku nggadahi sifat tangan asto, kita kedah mitadosi. Ing anggenipun mitadosi astanipun Allah niku bila takwilin mboten pareng ditakwil, ditafsirke sing neka-neka ora mungkin Allah ki duwe tangan. Maknane tangan Allah kuwi ora tangan, ning maknane niku peparingipun Allah. Lah niku dipun wastani takwil. Nggih penafsiran ingkang ngawur. Niku dianggep wong deleming ngoten. Ewon dene tafwid, tafwid niku aku percaya Allah anggadahi tangan, ning maknane tangan aku ora ngerti. Niku dipun wastani tafwid. Wala tamtsil lan boten pareng tamtsil. Menika madhaake astanipun Allah kalian tangane makhluk. Nggih. Contoh wong maos adipun Allah bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Malah-malah astanipun Allah niku terbentang. Yunfiku kaifa yasha, Allah niku maringi dumateng titahipun sinten ingkang dipun kersakake. Aku percaya Allah duwe tangan. Ning tangane Allah padha karo tangane menungso. Aku wong kurang ajar. Iku dipun wastani napa? Amsil. Madhaake Allah marang makhluke. Nggih. Amangka Allah Ta'ala ngendika wonten surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuan ahad, lan ora ana sawiji kang madani. Mboten wonten setunggal makhluk kemawon ingkang saged madani zatipun Allah, madani sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados kita minta dosi Allah nggadahi asta, nggadahi tangan, ning astaipun Allah niku mboten padha karo tangane menungso. Ibun sebat wonten ayat sanesipun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ora ana sawiji kang madani Allah lan Allah iku maha mirsani. Allah netepaken sifat mirsani lan Allah nolak nggih wontenipun napa nggih persamaan antawisipun menungso kalian Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, ta'til niku ngilangi maknanipun, niku sedanten penyimpangan. Kalistiwa sifatipun Allah niku napa mawon kados dene alistiwa inggil wonten sanduri ars. Wan nuzul, Allah Subhanahu wa taala nggadhahi sifat medhun mandhap. Saka ngendi awake dhewe kok ngerti Allah duwe sifat medhun? Allah sifat medhun. Saka ngendi ngertine? Mangertosipun saking pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tanani Allah iku yanzilu mandap mudun ila sama'i dunya, ana ing langit donya. Hina yabqa nalika sampun manjing thulus lail. Nggih, setelone wengi. Setelone wengi ingkang pungkasan, sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mandap ten langit donya. Waliyat lan Allah nggadahi sifat tangan wa ghairiha lan sifat-sifat sanesipun mimma sifat-sifat kalawau yaliku bikamalihi jumbuh kalian kasaurnanipun Allah. Astani Allah jumbuh kalih kasampuranipun Allah. Mandapipun Allah jumbuh kalian kasampuranipun Allah. Inggilipun Allah niku jumbuh kalian kasampuranipun Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawuh laisa kamitslihi raono sawi jikang madani Allah. Wa huwa sami'ul basir lan Allah iku maha mirsani lan Allah maha mireng. Wa qala lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ugi yanzilu bismillah yanzilullahu Allah Subhanahu wa taala mandap fi kulli lailatin saben wenginipun ila sama'id dunya wonten langit dunya. Rawahu Muslimun menika hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yanzilu nuzulan Allah Subhanahu wa taala mandab yaliku bijalalihi kanthi sifat mandab ingkang jumbuh kalih kamulyani Allah wala yushbihu ahadan min makhluqatihi an mandabipun Allah niku mboten padha kalih mandabe menungso. Awak dhewe medhun sekondo ya celingkrik-celingkrik ning nalika Allah mandab ten langit donya niku mboten sami mboten padha kalian mandapipun makhluk. Nika ingkang dipunwastani tauhid asma wa sifat. Intine umat Islam dipun suwun dening Allah, dipun suwun dening Kanjeng Nabi mitadosi mercani sekabehi sifat kagungane Allah sing disebut wonten Al-Qur'an, sing disebut wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun nolak senadyan setunggal sifat. Nika mboten parang dipun tolak. Pitakenan ingkang angkos dosa menika pitakenan ingkang ugati penting. Aynallah, Allah iku mapan ana ngendi? Menika pitakenan ingkang penting ingkang wigati kebu perkara gaib sebab umat Islam mboten parang pitadosi setunggal kapitadosan kejawi kapitadosan kala wau kudu cocok kudu jumbuh kalih Al-Qur'an, cocok jumbuh kalih hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jawabu wangulanipun Allahu Allah iku fauqal arsy ala sama. Allah Subhanahu wa ta'ala wonten sanggilipun arsy, wonten sanggilipun langit. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala niku inggil wonten sak ndhuwure arsy. Arsy niku napa? Arsy niku dampar kencananipun Allah. Singgasana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika para raja ten ngalam donya niku gadahi dampar kencana, Allah Subhanahu wa ta'ala ugi gadahi dampar kencana ingkang dipun wastani Al-Arsy. Surat Toha menika ayat mapan wonten surat Toha. Napa niku mananipun istawa ay ala wartafa'a. Allah Subhanahu wa ta'ala niku wonten dhuwur lan piyambakipun munggah wonten sak dhuwuripun arsy. Kama ja'a fil Bukhari kastine ingkang dipun sebat penafsiran mereka wonten sak lebetipun sahih Al-Bukhari saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas nyebutake Allah niku istawa. Nggih. Inggil munggah wonten sak nduwe arsy. Wa qala lan Allah Subhanahu wa taala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna tenane Allah Allah iku kataba kitaban nulis kitab. Fahuwa lan piyambakipun indahu. Kitab niku mapan wonten ngarsanipun Allah fauqal arsy wonten sak ndhuwure al arsy muttafaqun alaihi. Niku hadisipun riwayataken dening Imam Bukhari. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, niki perkara ingkang gampang janjane, perkara ingkang lumrah, perkawis ingkang boten rumit. Ning kathah umat Islam niku gandeng piyambakipun nalika ngaji niku ngawur, milih guru ngawur, nalika maos kitab nggih ngawur, sembarang kitab dipun waca, sembarang guru ngaji ten mriku. Nggih. Tembe mburine napa piyambakipun nggadahi kapitadosa sing rusak. Dipun takoni Allah iki nang endi? Bingung. Allah ada di mana-mana. Allah iki nang endi papan? Allah nang jero atiku. Allah omahe nang masjid. Allah omahe enten madrasah sak pitu. Menika kelentu, Mas. Niku kapitadosan sing boten cocok kali dalil. Nggih. Ning nalika umat Islam niku wis cilik niku nggih mboten sekolah ten pundi-pundi. Ten ngomah mawon mboten metu-metu. Insyaallah bocah-bocah cilik niku sing fitrahipun tasih alami nek ditekoni le Gusti Allah ning ndi? Mesti piyambake pun nyuding langit. Tangan bilih Allah niku mapan wonten sak ndhuwure langit, wonten sak ndhuwure arsy. Kapitadosan kepercayaan kondo Allah ning ndi-ndi niku kapitadosan ingkang sesat. Masa Allah mana-mana? Masa Allah ning WC, Allah ning kali, Allah ning kedung, Allah ning gunung, Allah ning goro, Allah ning kebonan, Allah ning omah suruh bareng. Kapitadosan rusak. Nggih, ananging miturut ayat surat Thaha Allah Subhanahu wa taala menika inggil munggah wonten sak nduripun arsy, wonten sak nginggilipun langit. Allah taala ugi ngendika, "A amiltum man fis sama?" Apa sira apa iman marang Allah sing ana ndhuwur langit? Kanjeng Nabi niku nate gadahi setunggal sahabat. Sahabat Nabi niku wong sing soleh. Lan sahabat Nabi niku nggadahi budak. Nggih, nek jaman sakniki mboten enten budak niku. Budak niku kaya dene pembantu babu ning ora digaji. Mboten dibayar. Budak niku kena didol tinuk. Niki sahabat nggadahi budak. Budak niki salah sewijining dinten gawe kesalahan, Pak. Ditapuk kalih sahabat niku. Pok. Budak ku ditapuk, ditampar. Ngantos budak niki matur, kula mboten lila, kula mboten legawa nek kula njenengan tapuk. Sok mbenten kiamat njenengan tak kandak marang Allah Subhanahu wa taala. Niku sahabat bendarane niku. Bendarane si budak niku ngoplok-ngoplok gemeter. Nalika dikandani sesuk tak kandake Gusti Allah ten ngalam akhirat. Gemeter di. Niku ketakwaanipun para sahabat. Nek awake dhewe kan mboten. Napuk kancane sesuk tak kandake Gusti Allah tak tapuk neh. Malah genti napuk melih. Sebab napa? Raos ajri awake dhewe dumateng Allah Subhanahu wa taala niku sampun luntur. Imane ringkih. Semanten ugi sahabat Abu Darda. Abu Darda niku anggadai kendaraan rupa kewan jaran cilik, keledai ya. Keledai niku ya kaya jaran ning cilik. Ning jik sak kakangne wedhus ning sak adine jaran. Iku dipun wastani keledai. Abu Darda duwe kendaraan rupa keledai lan keledai niku kendaraane melarat jaman riyin nggih. Dadi wong-wong kira-kira wong-wong melarat-melarat niku mboten duwe unta, mboten duwe jaran, duwene keledai. Nek cara sakniki mbok menawi pit ontel. Lah, Abu Darda niki nalika piyambakipun sekarat pati, nalika sampun ajeng sedo piyambakipun nangis. Terus noleh dumateng keledai ini. Keledai niku diwenehi jeneng-jenenge Demun. Ngilu awake dhewe duwe kendaraan saene nggih diwenehi jeneng. Jenengan duwe motor wenehi jeneng Belalang Tempur kena. Dinehi jeneng Gagak Rimang, diwenehi jeneng nopo. Ewantene Abu Darda keledaine diwenehi jeneng Damun. Nalika ajeng sedo Abu Darda noleh dumateng Damun, banjur kondo, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan inda Rabbi." Damun, sesuk nek aku mati aku aja dikandhake marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo? Sebab sak suwene aku nduwe kowe, sak suwene kowe melu aku ora tau ngongkon kowe ngusungi barang-barang abot sing kowe ora mampu. Niku welas asihipun para sahabat dumateng kewan. Ngantek wedi. Mila awake dhewe nduwe sapi, nduwe wedhus, nduwe cempe, wedhus sing ngeyel, sapine bengak-bengok wae nesu disabeti. Hati-hati, sampai dikandaki marang Gusti Allah jenengan genti disabeti karo sapi. Na'udzubillah min dzalik. Wangsul dumateng sahabat wau. Dheweke napuk budake, budake nesu, kondo sesuk tandake marang Allah. Terus budak wau sowan Kanjeng Nabi. Nabi, kula duwe budak, wau kula tapuk, dheweke kondo niku aja ngandake kula dumateng Allah. Niku kula ajri. Nek kula bebaske budak niku pripun Kanjeng Nabi? Nggih, supados kula niku lepas mboten dikandhake oleh nginjang ten akhirat. Kanjeng Nabi dawuh, budak timbali mrene. Nalika si budak sampun marak sowan ten ngarsanipun Kanjeng Nabi, dipun dangu ditawani dening Nabi, "Ainallah." Allah iki mapan ana ngendi? Qalat budak niku wa matur, Allahu fis sama. Alih nyuding Allahu fis sama. Allah iku mapan wonten sak nggilipun langit. Kanjeng Nabi dawuh dumateng sahabat wau, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebasna budak iki tenane dheweke budak sing duwe iman marang Allah Subhanahu wa taala. Niki hadits para jamaah. Kapitadosan ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi dumateng awake dhewe. Mila pinaka umat Islam, umate Kanjeng Nabi, ngaku dadi pendereke Kanjeng Nabi Muhammad, ngaku jare kepengin ngantu waktu syafaate Kanjeng Nabi benjang wonten akhirat, nggih kedah nggadahi akidah kapitadosan, kapercayan sing padha kalih kapercayane Kanjeng Nabi. Bilih Allah niku mapane wonten sak dhuwuripun langit. Nggih, ora kok Allah di mana-mana. Nggih, Allah niku manunggal ten jasate menungsa. Siarani wahdatul wujud utawi al-hululiyah. Manunggaling kawulolan Gusti niku setunggal kapercayan, setunggal kapitadosan ingkang kelentu. Sesat. Nalisir saking Al-Qur'an, nalisir saking piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitakenan salajipun, hal Allahumma ana, apa Allah Subhanahu wa taala iku bareng marang awake? Apa Allah Subhanahu wa taala iku cerak marang awake dhewe? Al jawabu wangsulanipun, Allahumma ana, Allah iku bareng awake dhewe. Bisamihi kanti peningipun Allah waru'iyat kanti napa niki pamirengi Allah Subhanahu wa taala waru'iyatihi lan kanti peningalipun Allah Subhanahu wa taala wa ilmihi lan kanti ilmune Allah Subhanahu wa taala. Dados nek enten tetembungan innallaha ma'ana, tenane Allah ku ada bersama kita. Allah kuwi cerak bareng karo awake dhewe. Niku mboten berarti Allah kok medhun ten ngalam donya mboten. Ning sing cerak sing bareng karo awake dhewe niku pamirsanipun Allah, nggih. Lajeng pamirengipun Allah Subhanahu wa taala lan ilmune Allah Subhanahu wa taala. Mboten berarti Allah medhun ten ngalam donya terus cerak ten awake dhewe niku mboten, kleru niku. Kula aturi midhangetaken pengendikanipun Allah. Nalika Kanjeng Nabi Musa alaihi salam nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngetingalaken wujudipun wonten ngarsanipun Nabi Musa. Ya Allah, jenengan mangetok ya Allah. Kula pengen weruh jenengan ya Allah. Nyuwunane Kanjeng Nabi Musa. Ya. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi Musa, "Lan tarani he Musa, kowe ora bakal iso nyawang marang aku." Ora bakal iso nyawang marang wujudku. Walakin dur ilal jabal, ananging sawangan marang gunung iku. Ini staqarra makanahu, menawa gunung iku iji iso ngadeg jejeg ana panggonane, fasaufa tarani, kowe bakal iso nyawang aku. Falamma rajalla rabbuhu lil jabal, nalika Allah Subhanahu wa taala ngetingalan wujude wonten sak mburine gunung, ja'alahu dakka. Gunung niku ajur ambiar. Gunung niku remuk. Dipun ngendhakaken dening Imam Al-Baghawi wonten kitab Ma'alimut Tanzil, mustawiyan bil ardi, gunung sing gedhe niku ambiar rata kalih lemah. Gunung Merapi mboten mung sekedar pucuke cuwil. Mboten. Gunung niku ambiar rata kalih lemah. Mboten kuat ningali Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, lan Kanjeng Nabi Musa tiba ngeblak semaput. Falamma afaqa, nalika Kanjeng Nabi Musa niku sampun napa niki wungu, sampun sadar saking semaput, qala piyambakipun ngendika, subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mukminin. Maha suci paduka ya Allah, sakniki kula tobat dumateng panjenengan. Lan kula sampun kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang iman. Kula aturi menggalih, Kanjeng Nabi Musa derajate Nabi ulul azmi, niku mboten kuat nyawang panggih kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah kok enten wong Indonesia ngaku dari ketemu kalih Gusti Allah, nampa wahyu, dadi nabi sing anyar. Niku umat Islam sing percaya sing semenggih wonten, sebab napa orang ngaji mboten maca kitab khut aqidataka. Jadi gampang diapusi. aku ketemu karo Gusti Allah, aku nampaknya ning Gunung Bunder. Niku jenengan ampun percaya, ora peduli Gunung Bunder, Gunung Kotak, Gunung Lonjong, sauger dheweke ngaku ketemu malih Allah wajib dipun gua. Niku berarti wong gedebus kerincing, ngoyo woro, apiwi apusi wae. Umat Islam ketah anggadai kapitadosan ingkang kukuh bakuh. Nggih, mboten gleyar-gleyor. Mboten mingar-minger. Mboten miyar-miyur. Kuat, kukuh, bakuh, gegondelan, gegojengan marang Al-Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nalika Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, yang bersama bukan zatnya Allah, tetapi penglihatan Allah, pendengaran Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala da. Qala la takhafa. Allah Ta'ala ngendika dumateng Nabi Harun lan Nabi Musa, kowe sak kelorone aja do wedi. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Tenane aku kuwi bareng marang sira, nggih. Asma'u wa ara, aku krungu lan aku weruh. Maknane pun pendengaran Allah dan penglihatan Allah yang membersamai Nabi Musa dan Nabi Harun. Ning zat Allah niku tetap wonten sakngilipun langit. Wa qalan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, innakum tenane sira kabeh tad'una sami'a, nyuwun donga marang zat kang maha mireng qoriba sing celak, wa huwa ma'akum, lan Allah Subhanahu wa taala iku bareng marang sira kabeh, ai bi ilmihi, sing bareng marang awake dhewe niku napanipun Allah, menika ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pitakenan salajengipun, ma huwa faidatut tauhidi, apa to manfaate tauhid iku, paedahe tauhid iku apa? Al jawabu wangsulanipun, faidatut tauhid, paedahe tauhid iku hiyal amnu fil akhirati, menika mbeta keamanan, keselamatan wonten akhirat, minal adzabi saking pasiksan, wal hidayatu fid dunya, lan beto pituduh hidayah dan ngalam dunya, wa takfiru dhunub, lan saged ngicali dosa lan kesalahan. Niku manfaatipun apa? Tauhid. Dados umat Islam niku dipun suwun dening Kanjeng Nabi, kabeh para kiai, kabeh para ustad, kabeh para mubalek, kabeh para habaib, niku nek dakwah ngajak-ajak nungso bali nyang agama Islam, sing perkara pisanan sing kudu diajar kene iku perkara tauhid. Nggih. Ora kok ajak dakwah pertama langsung kon salat, langsung kon selawat, langsung kon poso, mboten. Ning ingkang dipun ajaraken pertama kali menika perkara tauhid, supaya menungso niku mitadosi bilih Allah sing nyipta kasa isine, murba masisa mubah musi ing jagat, lan manembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, angka tigane ninggalke sekabeh tindak laku syirik. Rupa pengendikan-pengendikan sing syirik, ucapan-ucapan syirik, nggih, tumindak-tumindak syirik. Contoh pengendikan sing syirik ini ku napa? Contone napa niku nggih? Wawake dhewe iki urip ning tatah desa kene iki ora keneng wabah mergo enek kuburan wali fulan. Nggih, dadi mbah wali sing nyelametake awake dhewe syirik niku, Pak. Sebab dheweke duweni kapitadosan kaya-kaya wali niku iso murba mahasiswa mubah musi ing jagat. Kaya-kaya wali niku saged menguasai dunia, mboten saged, Pak. Nggih. Ingkang menguasai sedanten alam donya menika namung Allah Subhanahu wa taala. Niku rupa pengendikan syirik niku. Nggih. Terus rupa tumindak syirik, mbleh kanggo nyiroro kidul. Niku tumindak syirik. Sujud. Nggih, wonten kuburan, manembah dumateng napa niku mayit sing pun mati, senadyan niku mayite wong-wong saleh. Mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederenge pun sida piyambake pun donga nyuwun dumateng Allah, Allahumma la ja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados kuburan kula mboten didadekake brahala sing disembah. Panjenengan tingali, kuburane Kanjeng Nabi niku mboten enten wong berbondong-bondong. Nggih. Napa niku jenenge? Nyater bis rame-rame ten mriku. Ibadah nangis mboten enten. Kuburane Kanjeng Nabi ning lemah dhuwure sekilan. mboten diwangun, mboten diparingi lampu, mboten diparingi hiasan. Sebab Nabi mboten seneng. Allah nyuwun marang Allah, ya Allah, ampun didadekke kuburan kula niku brahala sing disembah. Ning kosok wangipun sak jaman saiki niku kathah menungso sing dudu nabi kuburane malah dibangun diparingi hiasan, wong-wong berbondong-bondong ngibadah salat zikir mriku wonten sing ngambungi kuburan, wonten sing nangis ten mriku. Mongko niku kuburane nabi. Lah wong sing kuburane nabi mboten ya ambungi mboten pareng ibadah ten mriku napa mleh kuburane sing dudu nabi. Nalika umat Islam sampun anggadai tauhid dumateng Allah, nunggalake Allah wonten salebetipun rububiyah. Ngibadah namun dumateng Allah lepake sifat-sifat kagem Allah Subhanahu wa taala, piyambake pun badhe dipun paringi keselamatan ten akhirat minal azab saking pasiksan. Napa niku geni neraka. Wal hidayatu fid dunya, lan dhewe diparingi hidayah pituduh ten alam donya. Yang menungso iku para jamaah nek mboten gadahi tauhid, mboten diparingi pituduh, mboten diparingi hidayah, mula akalipun rusak. Contone menolak wabah ngangge uyah grasak kalih sate brambang niku rak. Otake pun sampun rusak, pikir pun niku sampun bubrah. Sebab napa mboten gadahi tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih sing pengin sugih niku pasang jimat sing mboten klebu nalar. Menolak supaya mboten uten gawe sate lombok. Bawang putih, bawang abang kalih lombok gedhe niku disunduk anggit biting ditancepke udane men ngalih. Niki ra otake pun rusak. Wonten sing dodol bakso jimbenge dicemplungi sempak supaya laris. Niki otake sampun bubrah. Jadi akal niku pun mboten mlaku. Sebab mboten diparingi hidayah dening Allah, mboten diparingi pituduh. Kenapa kok mboten diparingi pituduh? Dhewe mboten gadahi tauhid. Mboten ngaji Al-Qur'an, mboten ngaji hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setemah dhewe mboten ngerti menungsa urip iki kongkon ngopo. Ora ngerti napa niku tauhid, mboten ngerti napa sing diarani syirik. Pokoke kabeh barang oleh, sing penting ora ngerti menungsa ora ganggu menungsa. Oleh sesajen ya oleh. Larung sesaji oleh golek pesugihan ngingu tuyul ya malah cepet sugih. Memberikan pemasukan kepada bangsa dan negara. Niku remuk niku. Dados otake pun rusak. Sebab mboten dipun paringi hidayah. Wa takfiru dzunub, lan wong-wong sing ahli tauhid niku piyambakipun badhe diapura sekabeh dosa. Qala ta'ala. Dalilipun pundi? Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Al-An'am, alladzina amanu, wong-wong kang sing padha iman, anggadahi akidah tauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, lan dheweke ora ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim. Napa niku tumindak zalim? Nek kita kersa buka kitab-kitab tafsir nggih. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, wong-wong sing iman sing ora ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim. Zalim wonten ayat niki anipun tumindak syirik. Mila Allah Subhanahu wa taala ngendika inna syirka la dzulmun adzim. Tumindak syirik iku kelebu zalim sing paling gedhe. Nggih. Dadi wong-wong sing gadahi tauhid mboten tumindak syirik, ulaika dheweke iku lahum bakal diparingi al-amnu, nggih, keselamatan, wa hum muhtadun, lan dheweke bakal diparingi pituduh, keselamatan saking pasik wonten alam akhirat. Diparingi pituduh wonten alam donya. Suratul An'am menika ayat mapan wonten surat Al-An'am. Bidzulmin ay bisyirkin, maknane zalim niku ingkang dipun wastani zalim wonten ayat kalau maknane pun tumindak syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pitakenan ingkang pungkasan nggih ingkang saged kita waosaken. Bibar niki insyaallah kita cepakan lan maos pitakenan-pitakenan ingkang mlebet saking pamirsa Aliman TV Surabaya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, haqqul ibadi Allah. Hae Allah Subhanahu wa taala marang titah, marang menungso lan jin, alla yu'adziba. Allah Subhanahu wa taala mboten maringi pasiksan man la yushiku bihi syai'ah. Marang sekabehe menungso sing mboten tumindak syirik. Nek kalau ini dipun sebat, hae menungso marang Allah, hae Allah menungso apa? Supaya menungso ngibadah marang Allah. Toktil, mboten tumindak syirik. Terus hae menungso marang Allah napa? Hae menungso marang Allah, Allah niku mboten maringi pasiksan. Nggih. Okay. Jadi Allah ndawuhi supados awake dhewe ngibadah marang Allah. Nek pun ngibadah marang Allah, Allah jamin ora bakal nyiksa marang awake dhewe. Ning sauger menungsa niku malah mboten kersa nindakake dawuhipun Allah. Nggih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ingsun ora nyipta jin lan menungsa kejaba supaya manembah marang ingsun. Wah, aku wegah ibadah marang Allah. Wegah ndonga marang Allah. Wegah tawakal marang Allah. Wegah beleh kanggo Allah, luwih seneng beleh nggo nyiroro kidul. Luwih seneng ing duyul, luwih seneng ibadah ten kuburan, ngibadah ten papan-papan sing wingit. Dheweke mboten nunggal lagi Allah. Mboten gadahi tauhid, malah tumindak syirik. Nggih, tiyang ngeten niku mboten selamat saking pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi hadis menika dipun riwayatake dening Imam Bukhari lan Muslim. Mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah menggah pengajian saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu menika wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten lan wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pitakenan-pitakenan ingkang sampun mlebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Windy Aniza dari Lombok. Saya mau bertanya, benarkah puasa yang sekarang bumi akan gelap selama 40 hari 40 malam? Mohon penjelasannya. Mboten leres niku. Niki pamarsa sing asmane Windy Aniza niki saking tlatah Lombok mereka taken. Napa leres? Nek Ramadan tahun niki, sesuk niku Ramadan tahun niki, benarkah puasa yang sekarang bumi akan gelap selama 40 hari 40 malam? Niku ngertine saka ngendi niku? Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'a kullu ulaika kana anhu mas'ula. An aja sepisan-pisan kumawani ngomong babakan perkara sing kowe ora duweni ilmu. Sebab ati, lisan, peningal, amireng niku sedanten badhe dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Niki nek kandha poso tahun iki sesuk ngalam donya bakal peteng dedet suwene 40 dina 40 wengi niku dasaripun saking pundi? Sebab iki perkara gaib, perkara gaib niku namung saged dipun pendet, dipun mangertosi adhedhasar wahyu saking Allah wonten Al-Qur'an utawi ada dasar wahyu nggih saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula dereng nate nemu ning perkara-perkara ngeten iki biasane ngedebus rincing. Mila dek wingi ten tlatah Ponorogo niku wonten wong sak desa. Iku bedol desa, Pak. Minggat kabeh yang Malang. Dikandani dening Pak Kyai, dikandani dening Pak Ustadz. Nggih, Ramadan sesuk kuwi bakal ana meteor sing nyeblok donya kiamat kabeh remuk sing selamat mung tlatah Kasembon mangne. Akhire wong sak desa ten Ponorogo niku berbondong-bondong pindah Malang. Iku sedanten berita ngaya wara mboten pareng dipun pitadosi. Saure awake dhewe mboten ngerti dalilipun mboten pareng mitadosi. Kados ten dinten-dinten kalau wingi dumugi seperti ini, ku wonten video. Video ini ku isine Pak Ustadz. Pak Ustadz niki ngendika ngeten niki. Wabah corona niki badhe ilang menawa wis ana lintang sing jedul ing wayah esuk. Terus piyambakipun maos hadis riwayat Imam Ahmad wonten saklebetipun Musnad ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Itala an-najmu dha sabahin irtafa'at ta'ahatu." Menawa lintang kuwi wis njedhul ing wayah esuk, sekabehe wabah iku bakal dicabut dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Nggih, enten videone. Terus dinten niki wau kula ningali wonten saklebipun kitab Kasful Khafa wa muzilul ilbas. Seratanipun Imam Ismail bin Muhammad al-Ajluni dipun sepat wonten mriku bilih riwayat kala wau riwayat Ahmad kala wau, hadisipun hadis ingkang dhaif. Hadis ingkang dhaif sebab wonten setunggal rawi asmanipun asal. Asmanipun asal niku perawi ingkang ringkih. Niku dipun sebataken dening Syekh Ahmad Syakir piyambakipun ulama ingkang mentahke kitab Musnad Imam Ahmad. Nados perkara-perkara gaib niku mboten parang dipun pitadosi kejawi ada dasar hadis ingkang sahih. Wallahu taala alam. Hati anak terketuk semangat untuk membantu pekerja harian yang kekurangan, untuk membantunya dalam memberi sesuatu yang bermanfaat. Tapi ada perintah dari ulil amri untuk berdiam diri di rumah. Mohon nasihatnya. Maringi pambiyantu dumateng para kaum muslimin ingkang tasih nyambut damel wonten jawi napa niku tun ojek napa niku piyambakipun kuli bangunan napa tukang becak sopir lan sak piturutipun menika amal ingkang soleh utaminipun wonten wedal-wedal sak menika awake dhewe ten ngomah enten sing diliwet nggih. Aning para perantau niku wong-wong sing do ngenger nggih tebih saking griya tebih saking keluarga piyambake nek mboten nyambut damel mboten mangan nek ora obah ora mamah awake dhewe semboyane ana dina ana upa sakurije iso nyawang srengenge insyaallah ije enten sing diliwet ning sederek-sederek iki ta sing ten jaba niku mboten nyambut gawe ora mangan tenan. Mila sedekah ten jaman sakniki insyaallah ganjaranipun niku luwih inggil, luwih ageng, luwih gedhe tinimbang sedekah ten dinten-dinten sanesipun. Ha ning kula niku kan wonten ngomah niku nggih tetep saged ngliwet enten ngomah nggih, ngliwet sekul, goreng ndok, goreng bandeng, paringi sambel, paringi sayur dibungkusi, dicandhake ten ngarep omah utawi di nek enten wong liwat dilungi. Nggih, sing penting tetap menjaga jarak nggih. Supados mboten kecipetan napa niku oweh napa-napa nggih. Droplet niku terjemahe Jawa napa oweh nggih. Dadi nek ngoweh niku nyiprat mungkin mboten tularan corona. Utawi ten jaman sakniki saged kanthi cara dipun transferaken wonten lembaga-lembaga sosial ingkang amanah. Kathah niku. Ali Iman TV walhamdulillah ugi nampi donasi. Saged ditransfer. Niki kula transfer 1 triliun misalnya iku disedekahke kagem para sederek-sederek ingkang kekurangan. Sampun kathah lembaga-lembaga sosial Ahli Sunnah wal Jamaah ingkang sagah nyaluraken sedekah dumeng tiang-tiang ingkang berhak. Saya Yusri di Sulawesi Selatan Bone. Bagaimana hukumnya memajang kalender yang ada gambarnya atau foto guru pondok? Karena kalender tersebut dari pesantren. Saya ini mboten dipun tindakaken menika. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi dawuh bilih para malaikat rahmat, malaikat rahmat niku mboten mlebu wonten sak jroning omah sing wonten gambar-gambar makhluk bernyawa. Wonten riwayatanipun dipun sebat ugi malaikat rahmat niku mboten mlebu wonten omah sing ngingu kirik, ngingu asu, ngingu segawon. Nggih. Lantas nalika sampun wonten hadis lan dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih kita sedaya sam'an wa ta'atan nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saniki kula taken ten jamane Kanjeng Nabi ku kira-kira nek gambar menungso niku saged napa mboten kira-kira? Jaman riyen nggih. Gambar menungso saged mboten? Saged. Gambar menungso saged. Ning kena apa para sahabat kok mboten gambar Kanjeng Nabi ditempelke ten ngomah-ngomah. Abu Bakar mboten nempelke gambare Nabi, Umar bin Khattab. Nek niat gambar saged gambar. Nek iwadine semanten para sahabat mboten wonten setunggal kemawon sing masang gambare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukana khairan la sabaquna ih. Menawa perkara iku becik mesti para sahabat pun disiki awake dhewe nindakake kebecikan kala wau. Pramila saking menika langkung sae mboten dipun tempel gambar-gambar kala wau. utawi dipun napa nggih templeki isolasi ten bagian rainipun utawi diicali gambaripun dipun manfaataken kalendripun. Wallahu taala alam. Perkenalkan, saya Ivon dari Padang. Saya mau tanya, bagaimanakah hukumnya mengganti sholat Jumat dengan duhur? Sedangkan di suatu negeri itu belum terkena virus. Yang dimaksud ganti itu kan negeri yang terkena, sedangkan di tempat saya belum kena. Apakah diganti saja dengan sholat duhur? Nggih, nalika MUI ten napa niki ten Padang sampun maringi fatwa supados kaum muslimin niku mboten nindakake sholat Jumat. Nggih, kita sedaya mboten Jumatan, sholat zuhur wonten dalam sekawan rekaat. Nek sampun kagungan garwa, sholat jamaah kalih garwa wonten ngomah 4 rakaat nggih. Ning nalika pamarintah Padang utawi majelis ulama, para ulama wonten Padang niku dereng ngeparengake sholat zuhur ten dalam nggih kedah tasih nindakake sholat napa? Sholat Jumat. Anangi para jamaah sekalian, kita ketah mangertosi bilih kaidah ingkang dipun gunakake dening para ulama babakan masalah ninggalake sholat Jumat niku antawisipun kaidah ingkang ungelipun ad-daf'u ashalu minar raf'i. Ad-daf'u ashalu minar raf'i. Dados mencegah itu lebih mudah daripada mengangkat wabah ketika sudah mengena. Dados para ulama niku memberikan instruksi, mangi instruksi kaum muslimin mboten sah Jumatan ten masjid, suku sebab nek wong lumpuk niku rentan terjadi penularan. Mila mboten sah Jumatan riyen, piyambakipun salat zuhur wonten dalemipun piyambak-piyambak. Ning ten desa niki dereng ten sing keneh. Lah jenenge mencegah niku mboten ngenteni keneng dhisik. Nggih. Sebab mencegah niki luwih gampang tinimbang sesuk nek wis keneng, wah niku rekoso. Oh, angel, Pak. Awong masyarakat awake dhewe niku kon lenggah ten omah men angeli raja. Malah jek enten sing mancing, jek enten sing ewuh, jek enten sing rewang, jek enten sing pengajian akbar barang niku. Nggih. Mila saking menika kita sedaya sah nderek fatwanipun para ulama lan derek instruksinipun pamarintah, para ulama lan pamarintah menika ingkang langkung ana ing pamawas lebda ing pitutur. Dados kita sedaya namung sami'na wa atokna, ada dasar dawuhipun Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ngerti ya, takono sira beh marang ulama nek sira ora mangerteni. Dados wangsulan kula dumeng Mas Ivon niku taken kalih para ulama wonten tatah Padang mereka. Wallahu ta'ala alam. Niki wonten pitakenan sing basa Jawa siji niki. Nyuwun tulung Mas ini badhe nitip pitakenan. Orang ya Indonesia meleh. Apakah pembagian tauhid menjadi tiga termasuk buatan bid'ah? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaginya seperti itu? Nggih, wangsulanipun peranganipun tauhid cacah telu niku sanes perkara ingkang bid'ah nggih. Sanes perkara ingkang bid'ah. Nabi niku mboten nate merang dados tiga. Ning perangane tauhid niku mapan enten ngen Al-Qur'an. Mapan enten ngen hadis Nabi. Nggih. Pripun leh kula nerangkene, kula nggih rada bingung. Ning pembagian tauhid dados telu niku sanes perkara bid'ah. Ning tauhid cacah telu niku sampun mapan wonten ngen Al-Qur'an. Sampun mapan wonten ngen hadis. Para ulama niku namung neliti oh iki tauhid rububiyah, oh iki uluhiyah, oh iki asma wa sifat. Para ulama neliti netepake tauhid niku wonten sak lebetipun Al-Qur'an lan sunnah niku mboten nate metu saka telung perkara iki. Ngaten niku lho maknane, nggih. Kados ini nih awake dhewe belajar sinau basa Arab niku semanten ugi. Nggih, sinau basa Arab niku semanten ugi. Sinau basa Arab niku dikandake napa niku? Tetembungan niku namung wonten telu. Nggih, isim, fiil, kalih huruf. Niki nggih mboten nate, ilmu nahwu, ilmu sharaf niku ten jamane Nabi nggih mboten wonten. Ning Al-Qur'an lan sunnah nggih. Niku basa Arab niku mboten nate medal saking ilmu nahwu lan ilmu sharaf. Dados ilmu nahwu lan sharaf niku ada dasar penelitian dumateng Al-Qur'an. Ada dasar penelitian dumateng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki perkara sepeda ingkang kedah dipun fahami. ingkang ongkalih kathah ugi para ulama madhab Syafi'i ingkang nerangake tauhid cacah telu niki. Dados ampun salah pamanggih nggih. Sebab bangsa Indonesia niki ngaku jarene madhab sing dianut niku madhab Syafi'i. Niku para ulama madhab Syafi'i kathah ugi ingkang sampun jelasake, jlentrehake perangane tauhid niku wonten telu. Siji tauhid rububiyah, loro tauhid uluhiyah, ingkang angka tiga tauhid asma was sifat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya menjadi seorang TKW, tenaga kerja wanita di luar negeri? Ini prayogine pun dipun hindari nggih, sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la tusafirul ma'atu illa ma'adhi mahramin. Wong wadon iku ora kena nindakake safar lelungan ado kedoba kudu dikancani dening mahram. Kejawi nggih. Kejawi nalika TKW kalau nyambut damel ten luar negeri niku sesarengan kalih garwane. Sing kakung nyambut damel nyopir, sing setri sadian jamu pamane. Sing kakung dodol sego kucing, sing setri dodol napa niku? Napa Mas? Cah wedok niku biasane dodolane napa niku? Ya, lontong upaminipun. Ning nek piantun setri mangkat dhewe ning luar negeri mboten enten kancane, bapake mboten ngerti, garwane mboten, putrane mboten, niku dipun awisi dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aning pripun wonten luar negeri niku blanjane nggih anu luweh akeh nek awake dhewe niku alhamdulillah nggih mitadosi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi rejeki dumateng sedanten titah wonten pundi mawon dheweke mapan niku. Ampun gadai penemu aku ni orang yang luar negeri lan duit-duit ini lebih gede ni. Kathah ni kau ni awak edwin ni gua sing tesih ten deso, gey nyambut damel ten ngomah malah dadi wong sugih kathah. Sing nyambut damel ten luar negeri sing malah duit tak gey gey kathah. Bagaimana hukumnya sebagian gajinya apa boleh bila disedekahkan untuk orang yang kurang mampu, halal atau haram? Gey haram sauger nyambut damel ni gua nyambut damel engkang halal gey saya halal sedekahipun. Sauger nyambute damel niku nyambut damel sing halal. Nyambut gawe ning luar negeri dadi apa? Dadi bandar utuk. Iku nggih haram gajine. Nggih disedekahke nggih dheweke mboten entuk ganjaran. Nek ten luar negeri nyambut damel dadi guru nggih, pendamelan-pendamelan sing halal, halalan thayyiban mubarakan fi, halal berkah nggih suci, rezekinipun nggih halal. Ngoten niku. Senatan DWE mangkat, wah aku wang wedok mangkatnya gaya ini luar negeri. Nggih DWE nampa dosa sebab mangkat DWE radi terkik mahrome. Ini gajine halal. Sauger nyambut damelipun menika pendamelan ingkang ingkang halal. Dari Hosnie Taiwan. Asih Hosnie. Pertanyaan kajian ngang suka waruh, apakah takut jika diganggu jin atau takut ketika melewati tempat gelap seperti kuburan dan rumah kosong merupakan bagian dari kesyirikan? Lewat kuburan perintang-pinding, lewat ngun tengah alas sing guawat kepat-pati wedi niku rasa wedi raos ajrih ingkang alami ingkang normal. Sing boten pareng, sing marake rasa wedi dadi syirik jenengan lewat kono niku terus isti'anah marang jin, nyuwun pengayoman marang jin sing bersoten merikulah, niku sing dadi syirik. Pangapunten Mbah, kulon jumpang lewat meriki, iki pinongko pitukone terus nyalehke menya, nyalehke kembang, nyalehke, niku tu minta syirik. Ning nek ming sekedar wedi tok niku biasa. Niku enggal-enggal dipun icali mau ta'awud a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala saking gangguanipun makhluk ingkang sampun dipuncipta. Sebab napa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam niku ugi nggadahi rasa wedi. Nabi Musa nggadahi rasa wedi. Fa audasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa rumaos gigrek, rumaos wedi nalika weruh ula sing matumpuk-tumpuk sing disulap dening para tukang sihir raja Pirngon. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten moyoi Musa, tidak mencela Musa krana rasa wedi kala. Allah taala ngendika kulna la takh wa alqi ma bi yaminika talqaf ma sanau. E Musa kowe aja wedi, teken sing no tanganmu kuwi uncalno dheweke bakal nguntal ula-ula sing disulap dening para tukang sihir. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana jika ada dukun yang jadi perangkat desa dan terpaksa buat kesana untuk membuat surat pengantar? Nggih, mboten apa-apa toh, buat surat pengantar. Sedangkan ada hadis yang menjelaskan pergi ke dukun tidak diterima sholatnya. Niku nek kanti tujuan sing mboten penting, napa malah nek dheweke percaya marang omongane dukun iso dadi wong kafir niku. Nggih. Ning nek krana damel surat, nggih, sebab dheweke niku dadi kepala, insyaallah menika setunggal perkawis ingkang mboten dipun awisi. Saat bekerja kita sudah menggunakan jas, pakaian kerja. Apabila jas tersebut kena najis, urin, apakah pakaian bagian dalam ikut najis? Nggih, nek sing kembine sing keneng uyuh niku uyuhe jek kelomoh nggih otomatis kan merembet ngrembes nyalur nggih mboten. Jenengan nganggo kok omah nganggo klambi resik. Tekan bengkel niku nganggo baju herpak baju kerja. Herpake niku kan keneng uyuh. Uyu ini ku jek kelomoh kotos-kotos ni kok terus dinggu ini melembar nemplek ten awak. Ini nek kelambine ini pun garing melingking senadian keneng uyu ini pun di PP dikebut ini garing melingking dinggu insya Allah mboten wonten barang najis sing nemplok ten kelambine awak dhewe. Wallahu ta'ala alam. Apakah berdosa besar jika seseorang tidak mengimani Allah di atas ars dan mentakwilkan asma Allah? Contohnya Allah ada di mana-mana. Nggih. Niku dosa gede, Pak. Nalisir saking kapitadosan ingkang dipun serat dening Allah wonten Al-Qur'an, ingkang dipun ajarake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang napan wonten hadis-hadis sahih. Lan ketah dipun mangertosi sareng-sareng bilih para sahabat, para ulama tabi'in, lan sedanten ulama ahli sunnah wal jamaah. Niku sedanten satu sarujuk ijma' sepakat bilih Allah subhanahu wa ta'ala niku mapanipun wonten sanginggilipun langit, sanginggilipun ars. Mboten Allah ada di mana-mana. Malah-malah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala niku piyambakipun anggadai pamanggih kapitadosan Allah di mana-mana niku kapitadosan ingkang kleru. Luwih parah tinimbangane kapitados wong Nasrani. Sebab napa? Niki kita dipun mangasi sebabe. Wong Nasrani niku namung nggadai kapitadosan Allah manjing ten awake Nabi Isa. Allah manjing ten awake ibune Nabi Isa. Ming wong loro, wong loro niki wong soleh kabeh. Nabi Isa kali ibuke Maryam bintu Imran. Niku kapitadosane wong Nasrani. Jadi Allah niku namung mapan ten ngene wong loro niki. Ning jenengan kandha Allah mapan ning ndi-ndi wae niku luwih horor meneh. Niku dosa gedhe, nalisir saking Quran, nalisir saking hadis Kanjeng Nabi, nalisir saking kesepakatanipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam takon dumateng budak kalau aina Allah? Allah ning ndi? Budak matur, Allahu fissama. Allah mapan wonten sadhuure langit. Kanjeng Nabi langsung dawuh dumateng sahabat, "Atik ha innaha mu'minah." Bebas iki budakno. Budakno, budak iki bebasno kok dadi kewalik-walik. Budak iki bebasno. Fa innaha mu'minah tenane dheweke budak sing iman. Dia seorang wanita yang beriman, bebaskan dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mengaitkan antara keimanan dengan keyakinan kita terhadap keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nai akidahnya pun lurus, iman pun lurus. Nai akidahnya pun rusak, keimanannya pun ugi derek rusak. Wallahu ta'ala alam biswat mekaten dan semanten. Nggih, menggah kajian ingkang saged kita aturkan wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged mbetah manfaat utaminipun kagem kula di diri pribadi kula piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang ing trapsilo lan suposito kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura mangan kupat janure tua menawi lepat nyuwun pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.